saya ngutangi duit sama si A. Terus si A lupa. Terus saya harus bagaimana? Setiap saya tagih, jawabannya apa? Belum ada. Jadi saya harus bagaimana? Kalau dia lupa, berarti kamu harus bawa sesuatu, bukti-bukti. Kalau gak ada bukti-bukti, gak ada saksi, gak ada hitam di atas putih, berarti kamu yang gak beres. Karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala, إِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجْلَ الْمُسَمَّنْ فَكْتُبُوهُ, kata Allah. Kalau kalian hutang piutang pada batas waktu tertentu, maka catatlah, tulislah. Atau kalau enggak ada alat tulisnya, saksi. Dua orang nih, si fulan hutang sama saya, kamu saksinya ya. Sehingga ketika dia lupa, masa saya punya hutang dengan kamu? Saksi dipanggil. Bagaimana? Oh iya, waktu ini saya tahu, saya ingat. Atau catatannya, nih, tanda tangan kamu di sini. Selesai. Sehingga lain kali harus dicatat atau dipersaksikan. 6. Sebab hadis ini demikian. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-mudda'i itu orang yang menuduh atau orang yang menyatakan sesuatu, pernyataan, saya punya hak dari di diri kamu. Itu mudda'i. Taib al-bayyinah, mana bayyinahnya? Bukti-buktinya. Bawakan bukti. Kalau sudah ada bukti, enggak perlu orang yang tadi dituduh tadi untuk bersumpah. Enggak perlu, saya enggak perlu sumpah kamu, bukti sudah ada. Taib. Tapi kalau bukti enggak ada, taib. Sumpah dia dengan nama Allah. Benar? Kamu memang tidak mengambilnya, tidak pernah utang? Kamu demikian, wallahi, saya tidak pernah utang. Halas. Selesai. Al-bayyinah lil-mudda'i wal-yamin ala man ankar. Sudah. Cukup. Ini juga enggak terjawab semua. Bagaimanakah hukum bagi para ustadz atau dai serta orang yang mengobati pasien, tapi dia memakai jimat dan air putih, tapi dengan berdalih penyembuhan atau pengobatan dengan ayat-ayat Allah? Para ustadz atau dai serta orang yang mengobati pasien. Ini akan dibahas besok, bulan depan maksudnya. InsyaAllah. Nah, ringkasnya, bahwasanya jampi-jampi tidak boleh kecuali dengan ayat Al-Quran atau dengan lafad-lafad yang diajarkan oleh Nabi SAW. Selebihnya, imma tidak dicontohkan, wa imma bid'atun muhdatsah, wa ima syirik. Ada macam-macam. Kalau dengan kalimat-kalimat yang tidak dipaham, haram. Enam. Dengan kalimat-kalimat yang tidak dipaham, sebagaimana dinukil di sini contohnya, dun-dun karkadun, asbamawat, jal-jalut. Ada di kitab kalian. Okay. Dinukil di foto majlis sini. Ini apa maknanya? Tidak tahu. Mungkin bahasa jin, jangan-jangan. Sama dengan bahasa kalian, abrakadabra, apa artinya? Gak ada tahu artinya. Simsalabim, apa artinya? Gak tahu. Nah, semua itu kalimat-kalimat yang tidak dipaham maknanya, maka haram hukumnya. Duduk-duduk dengan pengikut ahli bid'ah. Yang bagaimana yang dilarang? Karena ada seorang ustaz yang berkata, boleh duduk dengan ahli bid'ah, selama bid'ahnya tidak menjadikannya sebagai khalil. Keliru dia. Ustaz itu keliru. Sebab para ulama mendengarkan satu kalimat saja enggak mau dari mereka. Kita harus berhati-hati dari ahlul bid'ah. Bahkan masalah jual beli, kalau merembet tiba-tiba berbicara masalah yang lain, jangan dilayani, kamu pergi. Saya beli. Kalau kamu masih ngomong, saya enggak jadi beli. Khana bin Nazrul, apalagi kalau ada penjual lain. Enggak perlu ke dia. Karena mereka seringkali mengucapkan satu kalimat, kemudian waqara fil qalb, mapan di hati kita, dan sulit untuk lepas lagi. jangan menganggap enteng. La wala nisfa kalimah, la wala nisfa kalimah. Ukallimuka kalimat, aku akan mengucapkan padamu satu kata. Dijawab tidak, walaupun setengah kalimat. Enam. Ini ahli bid'ah kan yang dibahas. Kalau orang awam, juhala itu tidak sama hukumnya dengan ahli bid'ah. Orang awam itu adalah ladang kalian untuk mendakwahi mereka. Apakah hukumnya mengadakan selamatan 7 bulanan dan bolehkah kita makan makanannya? Itu perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak perlu hadir, nggak perlu ikut, nggak perlu mengadakan, nggak perlu mendukung. Makanannya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bukan kelewat, karena saya lupa, bukan. Karena saya tidak tahu, jadi sengaja saya lewat. Siapa Ustaz Abdul Ghafur Al-Malanji? Setahu saya bukan Ustaz. Setahu saya dia bukan Ustaz. Barakallahu fikum. Seorang yang semangat untuk membela sunnah dan memberantas bid'ah. Dengan apa-apa yang dia dapatkan dari para Ustaz. Pertanyaannya berat-berat. Apa sebenarnya penyimpangan Syekh Yahya Yaman dan para pengikutnya? Agak telat ini tanya kayaknya. Sudah rame, bahkan sudah hilang lagi. Sudah mulai gak ada suaranya. Baru ditanyakan. Subhanallah, persis. Enam. Sebagaimana digambarkan. Qanibina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sekarang sudah sampai puncaknya. Artinya, Syekh Rabi sudah berbicara tentangnya. Dengan kalimat-kalimat yang keras terhadapnya. Disebut ghulu, ekstrim, melampaui batas. Dan dia tidak menganggap ada salafi selain dirinya dan pengikutnya. Semua para ulama ditahzir oleh dia dan dihizbikan oleh dia. Dan juga dikatakan masih dari Syekh Rabi bahwa dia farraq, memecah belah salafiyin fi kulli dunya, di seluruh dunia. Nah, pada saat ini berkembang bisnis kalung gelang dari magnet yang katanya bisa dipercaya sebagai penyembuhan penyakit. Apakah ini termasuk dalam perkara tamimah? Dikhawatirkan begitu. Sebab tidak diketahui sebab akibatnya sama sekali. Beda dengan tensoplas yang kamu gulungkan di sini karena luka. Beda, kelihatan jelas sebab akibatnya. Itu apa kaitannya? Ini ada magnetnya. Kalau ada magnetnya kenapa? Anak khawatir. Ini cara baru untuk mengajarkan kepada mereka memakai tamimah-tamimah lagi. Pelindung-pelindung penyakit tadi itu. Nah, pengobatan baru menggunakan kalung yang tersusun dari batu-batu. Menurut penjualnya, batu tersebut mengandung gelombang elektromagnetik. Sama saja. Yang tadi gelang, sekarang kalung. Jangan kena dibohongin sama pedagang-pedagang yang enggak punya modal. Dia mau menjual apa dia? Akhirnya jual batu aja dirangkai. Enak. Siapakah Imam Qushairi, Husain Muhammad Haikal, Dokter Sabah Zuhaili? Imam Qushairi enggak tahu. Dokter Zuhaili juga enggak tahu. Tapi kalau Husain Muhammad Haikal, itu adalah salah satu dari grupnya Madrasah Islahiyah Mesir yang cenderungnya kepada Mu'tazilah, rasionalis. Sehingga dia menulis tulisan-tulisannya selalu dimasuki pemikiran-pemikiran barat. Bahkan dia bangga dengan mengatakan mukadimahnya bahwa saya akan membahas dengan cara-cara barat yang ilmiah, katanya. Enam. Dan hampir semuanya dari Madrasah Islahiyah dengan dedengkot utamanya yaitu Muhammad Abduh dan kemudian dilanjutkan oleh murid yang paling dekatnya dengan dia yaitu Muhammad Rashid Ridha dan kemudian yang berikutnya ada Syautut, ada Haikalini, ada sekian banyak tokoh-tokohnya yang hampir sama pemikirannya seperti itu. Banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, juga dalam masalah manhaj. sampai mereka berkata bahwasanya kalau bertentangan antara hadis atau Quran dengan akal, utamakan akal. Tetapi ayat dan hadis tidak ditolak, tetapi ditafsirkan supaya sesuai dengan akal. Ini kata mereka. Sebagian ada membela Muhammad Rasid Ridha, tapi Muhammad Rasid Ridha lain, berbeda dengan gurunya, berbeda dengan yang lain-lain. Syekh Muqbil rahimahullah menulis khusus tentang Muhammad Rasid Ridha. Ternyata sama, walaupun lebih halus. Sampai-sampai Muhammad Rasid Ridha menyatakan dengan tegas ketika membaca ayat Allah Ta'ala tentang mereka-mereka yang wahum ulufun hadarul maut, alam tara illal ladina kharaju, tidakkah engkau lihat orang-orang yang keluar dalam jumlah besar ribuan, wahum uluf ya, hadarul maut, dalam keadaan takut mati. Kemudian Allah katakan pada mereka, mutu, matilah, maka matilah mereka. Thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Itu kata Muhammad Rasid Ridha, ini tidak mungkin terjadi kecuali pada sandiwara. Itu ucapan Muhammad Rasid Ridha dalam tafsirnya. La yakun hadza illa fil masrahiyah, itu lafaznya. Tidak mungkin terjadi kecuali pada masrahiyah, pada sandiwara-sandiwara. Qul inna a'udzubikumullah aqlaniyun, rasionalis, seperti itu pikirannya. Dan merekalah cikal bakal jaringan Islam liberal. Saya katakan cikal bakal dulunya enggak kayak gini, enggak kayak liberalis yang sekarang ini. Tetapi bibit-bibitnya dari mereka. Kemudian berkembang menjadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.